Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-kareem. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. InsyaAllah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Terakhir kita jelaskan bahwasannya kemaksiatan merupakan sebab hinanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kemaksiatan merupakan sebab jatuhnya harga diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila seseorang itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Allah mengatakan, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan, maka tidak ada lagi seorang pun yang memuliakannya. Nah, walaupun kadang-kadang secara zahirnya ada sebagian manusia yang mengagungkannya, memuliakannya, tapi mereka manusia memuliakan orang seperti itu dikarenakan ada kebutuhan atau dikarenakan dia takut dari kejelekan dan kejahatan orang tersebut. Apapun dalam hatinya, menghinakan dan merendahkan orang tersebut. Nah, kita masuk pada pengaruh jelek kemaksiatan yang lainnya. Wa minha, dan diantaranya, annal amda la yazalu yartakibu damba hatta yahuna alaihi wa yasghura fi qalbihi wa dhalika alamatul halaq. Sesungguhnya seorang hamba dia senantiasa melakukan dosa sampai dia memandang remeh dosa tersebut dan menganggap kecil dalam hatinya dosa yang dilakukannya. Wadhalika alamatul halaq, yang demikian itu merupakan alamat tanda kebiasaan, tanda kebinasaannya. Nah, fa inna damba kullama saghura fi 'ainil 'amdi aduma indallah. Sesungguhnya dosa setiap dianggap kecil pada pandangan manusia maka semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahaya orang yang menganggap remeh kemaksiatan. Ya, menganggap mudah kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal kemaksiatan-kemaksiatan tersebut yang dianggap remeh ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur ayat 15 Allah mengatakan, "Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'adzim." Kalian mengira dosa tersebut remeh, kecil, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Nah, ya, sebagian manusia menganggap kecil dosa dan kemaksiatan, padahal dosa dan kemaksiatan tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menganggap remeh, menganggap kecil suatu dosa. Ya. Walaupun itu dosa-dosa yang kecil, tidak boleh kita menganggap remeh dosa-dosa tersebut. Ya. Kalau kita menganggap remeh suatu dosa, nanti kita akan bermudah-mudah untuk melakukannya. Kalau sudah bermudah-mudah, terbiasa melakukannya. Kalau sudah terbiasa, akan terus bertumpuk, bertumpuk, dan bertumpuk. Walaupun itu pada asal dosa kecil, maka tatkala kita terbiasa melakukannya dan terus-menerus melakukannya, akan menjadi dosa-dosa yang besar. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan, menganggap remeh suatu dosa, ini lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Nah, ya. Jadi tidak boleh kita menganggap remeh suatu dosa. Ya. Waqad dzakara al-Bukhari fi sahihi an Ibn Mas'ud. Al-Imam Al-Bukhari telah menyebutkan dalam sahihnya dari sahabat Ibn Mas'ud. Qala, beliau mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayhi. Sesungguhnya seorang mukmin dia melihat dosa-dosanya seakan-akan di bawah gunung yang dia khawatir gunung tersebut menimpa padanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadubabin waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakada fatara. Dan sesungguhnya orang fajir, orang yang suka berbuat dosa, orang jahat, dia memandang dosa-dosanya seperti lalat, ya, yang hinggap atau menempel pada hidungnya, kemudian dia mengatakan dengan tangannya begini, dan terbanglah lalat tersebut. Nah, ya, ini bedanya antara seorang mukmin dengan orang fajir. Ya, orang yang senang berbuat dosa. Seorang mukmin dia takut dari melakukan kemaksiatan. Ya. Apabila dia melakukan kemaksiatan maka terasa berat. Nah, gelisah sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memandang ya bahwasanya dosa-dosa yang dilakukannya ini seakan-akan gunung yang khawatir jatuh kepadanya. Yeah. Seakan-akan gunung yang dia khawatir menimpa dirinya. Nah, sehingga dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saking takutnya. Ini keadaan seorang mukmin. Dikatakan tadi innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal. Seorang mukmin, nah, dia memandang dosa-dosanya seakan-akan di bawah gunung yang dia takut gunung tersebut menimpanya. Ini seorang mukmin. Sehingga gelisah ketika terjatuh kepada suatu dosa. Nah, dengan kegelisahannya ini membuat dia segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang fajir, orang yang senang melakukan dosa. Keadaan terbalik. Yeah. Dia menganggap remeh kemaksiatan-kemaksiatan. Ada seorang mukmin menganggap besar dosa-dosa. Yeah. Sampai diumpamakan seperti gunung yang hendak menimpanya. Hendak jatuh menimpanya. Nah, adapun orang fajir sekali lagi, dia menganggap dosa-dosa itu remeh dan ringan. Yeah. Seakan-akan dia tidak melihat sesuatu apapun. Yeah. Bahkan dianggap seperti lalat yang hinggap pada hidungnya. Nah, kemudian yeah, terbang lalat tersebut. Yeah. Hanya digeserkan atau hanya digibas dengan telunjuknya sudah terbang. Sehingga dia tidak peduli. Yeah. Menganggap tidak peduli dosa tersebut. Ini keadaan orang fajir. Yeah. Jangan sampai kita demikian. Kalau kita sudah menganggap dosa itu perkara yang remeh, perkara yang biasa, ya, perkara yang kecil, ini ada alamat. Nah, termasuk di antara orang-orang fajir, ya. Kalau sudah menganggap remeh suatu dosa, menganggap kecil suatu dosa, ya, sehingga dia bermudah-mudah untuk melakukannya. Bahkan dia terbiasa untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Ya. Dan ini termasuk di antara dampak negatif dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, terus melakukan lagi, dia akan memandang remeh kemaksiatan tersebut. Menganggap kecil kemaksiatan tersebut. Ya. Kalau sudah demikian keadaannya, ini alamat kebinasaan. Nah, dan ini tadi ketika seorang terus-menerus dalam kemaksiatan. Bisa jadi orang yang awalnya, ya, asalnya dia ahlu ta'ah. Orang yang senang melakukan ketaatan-ketaatan. Ketika berbuat dosa, ya, dia merasa gelisah. Nah, merasa gelisah. Tapi kalau gelisahannya ini dia biarkan, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia melakukan dosa yang lainnya lagi. Nah, gelisah lagi. Tapi dia enggak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia melakukan dosa lagi. Yang tadinya merasa gelisah dengan melakukan dosa-dosa, bisa terbalik keadaannya. Yeah. Sehingga dia menganggap remeh, menganggap kecil dosa-dosa, dikarenakan terbiasa melakukan dosa-dosa tersebut. Ini sudah berbahaya keadaannya. Jangan sampai keadaan kita seperti itu. Ya. Yang awalnya menganggap besar suatu dosa. Nah, gelisah ketika sudah melakukan dosa. Tapi dikarenakan terbiasa melakukan dosa-dosa tersebut. Yang tadinya gelisah. Nah, akhirnya terbiasa. Gak ada perasaan lagi gelisah ketika melakukan dosa. Bahkan sebaliknya, menganggap remeh, menganggap kecil dosa-dosa. Kalau keadaan sudah seperti itu, ini alamat kebinasaan. Ya, tanda kebiasaan. Nah. Ya. Contohnya misalkan seorang istri, ketika dia tidak mentaati suaminya, pada awalnya dia merasa gelisah, gak bisa tidur, dikarenakan dia tidak mentaati suaminya. Nah, gelisah, ya, sampai gak bisa tidur, sampai terasa terpuruk. Nah, dikarenakan dosa yang dilakukannya. Ya. Tapi ketika dia terbiasa melakukan hal itu, terus demikian, sekali, dua kali, tiga kali, hingga akhirnya menganggap biasa. Ya. Yang tadinya dia merasa gelisah ketika melakukan perbuatan dosa tersebut, dia anggap biasa, enggak peduli. Ya. Gak peduli walaupun dia taat kepada suaminya. Bahkan gak peduli walaupun tidur dalam keadaan suaminya marah. Nah, kalau kalian sudah demikian, ini berbahaya. Ini alamat kebinasaan. Yeah. Awalnya dia takut. Dikatakan ada ancaman-ancaman dari hadis Nabi SAW. Nah, tatkala seorang istri tidur dalam keadaan suaminya marah. Nah, ya, bisa disebabkan tidak menyambut panggilan suami ke ranjangnya. Ya, ketika awal dia melakukan kesalahan ini, ya, dia merasa gelisah, takut kena murka Allah Subhanahu Wa Taala, takut kena laknat para malaikat, takut sholatnya diterima sekali dia lakukan. Kemudian dia lakukan lagi yang kedua kalinya. Lakukan yang ketiga kalinya. Pada awalnya dia merasa gelisah melakukan perbuatan yang jelek ini. Tapi dikarenakan sudah terbiasa, akhirnya gak peduli. Ya, gak peduli suaminya mau marah. Ya, gak peduli suaminya mau mendoakan kejelekan. Gak peduli mendapatkan laknat dari malaikat. Gak peduli murka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau keadaan sudah demikian, ini berbahaya sekali, sekali lagi. Ini alamat kebinasaan. Ya. Jangan sampai kita mengalami demikian. Ya. Yang awalnya kita merasa gelisah ketika melakukan kemaksiatan, tapi dikarenakan terus kita melakukan kemaksiatan tersebut, sekali gelisah, kedua kali masih gelisah, ketiga kali sudah mulai berkurang kegelisahannya. Keempat kali, kelima kali, hilang kegelisahannya. Maka khawatir kalau sudah merasa nyaman dan senang dengan kemaksiatan tersebut. Gak ada perasaan gelisah. Yeah. Sehingga menganggap remeh, menganggap kecil kemaksiatan tersebut. Nah, kalau keadaannya sampai demikian, sekali lagi, ini alamat kebinasaan. Nah, faslun. Kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Su'mun dambi. Berkaitan dengan kesialan dosa-dosa. Wa minha, dan di antara pengaruh jelek kemaksiatan. Anna ghairahu minan nas wad dawab ya'udhu alaihi su'mu dambihi. Sesungguhnya yang lainnya atau selainnya dari kalangan manusia dan juga binatang-binatang, nah, ya'udhu alaihi su'mu dambihi, kembali kepadanya kesialan dosanya. Nah, payah tariku huwa wa ghairuhu bisu'mi dunubi wa zulmi. Dia dan juga yang lainnya terbakar dikarenakan kesialan dosa-dosa dan kezalimannya. Yeah. Lihat. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang merasakannya bukan dia sendiri. Bahkan yang lainnya pun. Yeah. Dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan binatang-binatang, merasakan kesialan dosa tersebut. Nah, sehingga bahaya dosa itu bukan hanya kepada pelakunya saja. Yeah. Kepada orang yang di sekitarnya pun berbahaya. Bahkan memberikan bahaya kepada hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, innal hubara latamutu fi waqriha min dhulmi dhalim. Sesungguhnya hubara, ini sejenis burung. Ya, burung hubara. Nah, ta'irun ma'ruf. Burung yang ma'ruf ini, hubara. Sesungguhnya, burung hubara bisa mati dalam kandangnya dikarenakan kezaliman orang yang berbuat zalim. Nah, ya. Burung hubarot yang disebutkan, ya, bisa mati di kandangnya dikarenakan kezaliman orang yang berbuat zalim. Padahal burung tersebut tidak berbuat apa-apa. Akan tetapi kezaliman orang yang zalim ini bisa menjadi sebab, ya, binasanya, matinya burung tersebut. Oleh karena itu, para ulama ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah, ulaika yala'anuhumullah wa yala'anuhumul la'inun, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Kata para ulama, innal la'inin hiya dawab wa tuyur. Sesungguhnya, ya, makhluk-makhluk yang melaknatnya di antaranya adalah binatang-binatang dan burung-burung. Nah, binatang-binatang dan burung-burung itu mengatakan, kami terhalangi dari rezeki disebabkan dosa-dosa manusia. Sehingga mereka melaknat, ya, orang-orang yang berbuat dosa. Nah, sampai makhluk-makhluk pun melaknat orang-orang yang berbuat kesyirikan, melaknat orang-orang yang berbuat kekafiran, dan juga orang-orang yang berbuat dosa. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknatnya. Nah, di antaranya tadi disebutkan ad-dawab wa tuyur, binatang-binatang, dan juga at-tuyur, burung-burung. Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, innal bahaima tal'anu usata bani Adam idza staddati as-sana. Sesungguhnya binatang-binatang melaknat, ya, para pelaku maksiat dari kalangan manusia apabila dahsyat musim paceklik, kemarau panjang, ya, hewan-hewan melaknat manusia. Kenapa? Dikarenakan adanya paceklik, di antara sebab utamanya adalah dosa-dosa manusia. Wa umsikal matar, ya, hujan tidak turun, tertahan hujan. Wa taqulu hada bisu'mi maksiati ibni Adam. Binatang-binatang tersebut mengatakan ini dikarenakan kesialan, kemaksiatan manusia. Ya, sampai hewan-hewan pun melaknat para pelaku kemaksiatan. Nah, ini ketika terjadi paceklik, kemarau yang berkepanjangan. Nah, kekurangan air, ya, tanah-tanah terbelah, kekurangan makanan-makanan pokok bagi manusia ataupun bagi hewan itu sendiri. Mereka melaknat para pelaku kemaksiatan. Nah, mereka mengatakan ini disebabkan kesialan kemaksiatan manusia. Sehingga terjadi paceklik, kemarau yang berkepanjangan, tidak turun hujan, dan semisalnya. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, dawabul ardi wa hawamuha hatta al-khanafisu wal aqaribu yakuluna muni'na al-qatra bidunubi bani Adam. Berkata Ikrimah, dawabul ardi, makhluk yang melata di bumi, wa hawamuha, dan serangga-serangganya, hatta al-khanafis, sampai kumbang, wal aqarib, dan kalajengking, mereka mengatakan muni'na al-qatra, ya, kita terhalangi dari tetesan air hujan, bidunubi bani Adam, disebabkan dosa-dosa manusia. Ya. Sehingga mereka melaknat para pelaku kemaksiatan. Ya. Binatang-binatang melata, bangsa serangga, kumbang, kalajengking, dan juga hewan-hewan yang lainnya. Mereka melaknat para pelaku dosa. Nah, beda dengan orang-orang yang melakukan ketaatan. Di antaranya misalkan thalabul ilmi, hadir di majlis ilmu, didoakan kebaikan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Memohonkan ampunan makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi sampai ikan yang ada di perairan, mendoakan ampunan bagi orang-orang yang berada di majlis ilmu. Ini keutamaan ketaatan. Nah, didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Beda halnya dengan kemaksiatan. Pelaku dosa-dosa, pelaku kemaksiatan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang ada di langit atau ada di bumi. Para malaikat melaknatnya. Nah, begitu juga hewan-hewan yang kita sebutkan tadi. Binatang-binatang melaknat, melata, burung-burung, serangga-serangga, dan yang lainnya melaknat para pelaku dosa dan kemaksiatan. Fala yakfihi iqabu dambihi hatta yal'anahu man la dambalahu. Maka tidak cukup baginya hukuman dosa-dosanya hingga dia menanggung laknat makhluk yang tidak berdosa padanya. Sehingga orang yang berbuat dosa itu tidak cukup dia mendapatkan hukuman dari dosanya. Sehingga makhluk-makhluk yang tidak berdosa pun dia melaknat. Orang yang berdosa tersebut. Orang yang berdosa dia mendapatkan hukuman. Apakah hukuman yang segerakan ataukah nanti diakhirkan? Bahkan dia cukup ini saja. Ternyata makhluk yang tidak berdosa pun, hewan dan lain sebagainya, melaknat pendosa tersebut. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa minha anna al-ma'siyata turisud dulla wala budda. Di antara pengaruh jelek kemaksiatan, bahwasanya kemaksiatan ini mewariskan kerendahan dan itu suatu kemestian. Wala budda dan mesti. Pasti kemaksiatan itu mewariskan kerendahan. Fa innal izza kullal izzi fi ta'atillahi ta'ala. Sesungguhnya kemuliaan yang sebenarnya, kemuliaan yang sejati itu tercapai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah mengatakan, man kana yuridu al-izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah semua kemuliaan. Ai maknanya, falyatlubaha bita'atillah. Maka carilah kemuliaan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atillah. Sesungguhnya tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara dampak kemaksiatan sekali lagi. Kemaksiatan itu mewariskan kehinaan dan kerendahan. Sebaliknya, ketaatan ini mewariskan kemuliaan. Sehingga Allah mengatakan tadi, man kana yuridu al-izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan semuanya. Orang yang menginginkan kemuliaan, maka hendaklah dia beramal soleh. Hendaklah dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, beramal soleh, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Nah, di mana kemuliaan tidak bisa dicari, nah, selain dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Orang yang ingin kemuliaan, tapi dengan kemaksiatan, tidak akan mendapatkannya. Dikatakan kemuliaan itu tidak bisa diraih, tidak bisa dicari. Yeah. Selain dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fattu'atu izzun, wal ma'siyatu dhullun. Yeah. Nah, ketaatan ini suatu kemuliaan. Sementara kemaksiatan sesuatu yang rendah dan hina. Ya. Walaupun sebagian para pelaku kemaksiatan mereka menganggap dirinya itu mulia. Ya. Walaupun zahir yang nampak dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan dia kuat. Atau sebagian orang-orang yang melakukan kemaksiatan memiliki kendaraan-kendaraan yang mewah. Ya. Memakai pakaian-pakaian yang bagus. Bahkan tinggal di istana-istana. Di tempat tinggal yang megah. Akan tapi hati-hati mereka rendah dan hina. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala hinakan mereka. Ya. Bahkan mereka sendiri sebenarnya hina pada diri mereka sendiri. Sebenarnya mereka itu ya, menganggap hina diri-diri mereka. Cuma mereka menampakkan seakan-akan dirinya memiliki kedudukan. Menampakkan ya, dirinya memiliki harta yang melimpah. Nah, padahal mereka sendiri sebenarnya menghinakan diri-dirinya. Nah, sehingga mereka berada dalam kerendahan dan juga kehinaan. Walaupun penampakan-penampakan mereka ya, seperti orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan, akan tapi tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, walaupun ada sebagian manusia mungkin yang mengagungkannya, memuliakannya, tapi sekali lagi, mereka memuliakan karena ada kebutuhan. Atau dikarenakan takut kejahatan mereka. Yeah. Dan sebenarnya pada hati mereka, pada hati manusia yang mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa, pada hatinya menghinakan, merendahkannya. Nah, sekali lagi, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka carilah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Sehingga kemuliaan tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana min du'a'i ba'dis salaf. Dan di antara doa sebagian para salaf, ya, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Nah, ini ucapan Ja'far As-Sadiq. Allahumma izzani bi ta'atika, wa la tudillani bi ma'siyatika. Ya, di antara doa sebagian salaf. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu. Dan jangan engkau hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu. Ya, ini diantara doa sebagian salaf. Nah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dimuliakan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa supaya tidak dihinakan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya ketaatan sebab kemuliaan. Sebaliknya kemaksiatan sebab kehinaan. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, nah, innahum wa in taqtaqat bihimul biqal wa hamlajat bihimul baradin inna dullal ma'siyati la yufariku qulubahum. Sesungguhnya mereka, ya, walaupun bighal, bighal ini peranakan antara kuda dengan keledai, ya, walaupun bighal membawa mereka lari, wa hamlajat bihimul baradin, dan juga membawa mereka pergi, sesungguhnya rendah dan hinanya kemaksiatan tidak berpisah dengan hati-hati mereka. Ya. Intinya, walaupun mereka itu pergi, ya, dibawa pergi oleh bighal tadi, nah, oleh kendaraan, nah, dibawa pergi berlari oleh kendaraan-kendaraan yang dimilikinya, tapi hina dan rendahnya kemaksiatan tidak berpisah pada hati-hati mereka. Aballahu illa ayudilla man asahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan melainkan merendahkan dan menghinakan orang yang berbuat maksiat kepadanya. Orang yang berbuat maksiat itu walaupun dia pergi lari kemana saja, kehinaan tetap menyertainya. Kerendahan tetap menyertainya. Nah, qala Abdullah ibn Mubarak, berkata al-Imam ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak. Ya, yeah. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Bahjatul Majalis. Ra'aitu ad-dunuba tumitul qulub wa qad yurisu ad-dulla idmanuha wa tarku ad-dunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Nah, Ibn Mubarak membuat sa'ir, dia mengatakan, ra'aitu ad-dunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Ya. Dosa ini menyebabkan hati kita mati. Nah. Wa qad yurisu ad-dulla idmanuha. Kesetiaan terhadap dosa ini mewariskan kerendahan dan kehinaan. Wa qad yurisu ad-dulla dan mewariskan kehinaan idmanuha, kesetiaannya terhadap dosa. Terus menerusnya melakukan dosa. Wa tarku ad-dunubi hayatul qulub. Dan meninggalkan dosa merupakan kehidupan hati. Kalau hati kita ingin hidup, jauhi dosa-dosa, tinggalkan dosa-dosa. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan yang paling baik untuk dirimu adalah, ya, isyanuha, bermaksiat terhadap dosa. Maknanya, yang lebih baik untuk dirimu menjauhi dosa-dosa. Ya, ini makna bermaksiat terhadap dosa. Maknanya tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Wal afsada ad-din illa al-muluk. Adakah yang lebih merusak agama selain para raja? Wa ahbaru su'in, dan ulama-ulama yang jelek, wa ruhbanuha, dan ahli ibadah yang jelek. Nah, maknanya, wal afsada ad-din ila al-muluk, dan adakah yang lebih merusak agama selain dari para raja? Ya. Maknanya para raja yang zalim. Bukan semua para raja. Ya. Bukan semua para raja zalim. Ada raja-raja yang soleh, Bahkan di antara para anbiya ada yang raja seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf pun memiliki kekuasaan. Ya, Zulkarnain misalkan dan sebagainya. Nah, sehingga maknanya bukanlah setiap raja itu dia merusak agama. Akan tapi raja-raja yang zalim yang dimaksud dalam syair ini. Yang mereka merusak agama. Ya. Merusaknya lebih dibandingkan yang lainnya. Kalau rajanya zalim, ya. Kalau rajanya musyrik misalkan atau kafir dan sejenisnya, ini lebih merusak. Adapun raja-raja yang soleh, maka memperbaiki agama. Nah, wa ahbaru su, yang paling merusak agama selain para raja adalah ulama-ulama su. Ya. Ulama-ulama yang jelek, yang mereka berfatwa terhadap manusia dengan hawa nafsunya. Berfatwa dengan syahwatnya. Ya, sehingga merusak agama. Berbeda dengan ulama'ul rabbani, ulama'ul haq. Ya, ulama yang berada di atas kebenaran. Nah, mereka memperbaiki agama ini. Berfatwa dengan ilmu. Ya, sehingga menjadi pelita bagi umat. Nah, dan yang merusak agama lain, ruhbanuha, ahli ibadah. Yang mereka beribadah tanpa dengan ilmu. Rajin beribadah, tapi tidak memiliki ilmu. Sehingga ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam syariat. Ya. Jadi antara orang-orang yang merusak agama. Nah, raja-raja penguasa yang zalim, para ulama su, dan juga ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Nah, asyahid, yang menjadi syahid dari sa'ir yang disebutkan oleh Abdullah bin Barak. Nah, ra'aitu dunuba tumitul qulub wa qad yurisud dulla imanuha. Aku memandang dosa-dosa itu mematikan hati dan mewariskan kehinaan kesetiaan terhadap dosa. Terus menerus dalam dosa, ini mewariskan kehinaan. Ya. Orang yang berbuat dosa itu hina. Hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tentunya, nanti pun akan hina di hadapan manusia. Dikatakan kalau Allah sudah membenci seorang, Allah akan berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ya, sesungguhnya aku membenci si fulan. Fa begituhu, maka bencilah si fulan. Malaikat Jibril membenci orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada para penduduk langit, ya ahla sama, inna allaha yubgidu fulanan. Wahai ahlus sama, penduduk langit, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci si fulan. Bencilah si fulan oleh kalian. Para penduduk langit pun membenci orang tersebut. Ya. Hingga kebencian pun diterima di muka bumi. Banyak orang-orang membencinya. Ya. Bahkan disebutkan tadi, hewan-hewan pun membenci orang tersebut. Melaknat orang tersebut. Nah, sehingga kemaksiatan itu mewariskan kerendahan dan kehinaan. Ya. Jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, contohnya misalkan, seorang pezina, dia rendah, hina, di tengah-tengah masyarakatnya. Seorang pencuri misalkan, membuat dia rendah, hina, di tengah-tengah manusia yang lainnya. Nah, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya membuat seorang rendah dan hina. Kebalikannya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka carilah kemuliaan tersebut dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan-amalan soleh, yang dengan itu kita akan mendapatkan kemuliaan. Nah, ya.